Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kitab Fathul Majid syarah Kitabut Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab penjagaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap berbagai hal yang dapat mengotori dan mempengaruhi tauhid. Sampai pada uraian yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah terkait dengan sebuah ayat yang disebutkan di bawah bab ini, yaitu ayat yang ke-128 hingga 129 dari Quran surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Untuk potongan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum kemudian azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum, ini sudah diterangkan. Berikutnya potongan ayat yang terakhir, ayat yang ke-28, bil mu'minina raufur rahim. Qala qawluhu bil mu'minina raufur rahim. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, dan terhadap orang-orang yang beriman, beliau senantiasa menampakkan kelembutan dan kasih sayang. Beliau dimaksud, yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahimahullah kama qala ta'ala wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Fa in 'asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Ayat ini sangat sejalan, mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat lain dari Quran surat Asy-Syu'ara ayat 215 sampai 217 yang berbunyi, wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu wahai Rasul, wahai Nabi, kepada siapapun yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus ditujukan kepada Rasul kita dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar selalu tawadhu di hadapan orang-orang yang beriman. Salah satu bukti ketawaduan, kerendah dirian beliau sallallahu alaihi wasallam adalah raufur rahim, menampakkan kelembutan dan kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Fa in asauka, jika mereka bermaksiat kepadamu, fakul inni bari'um mimma ta'malun, cukup kamu katakan bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang telah mereka kerjakan. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, dan bertawakkallah kepada zat yang maha mulia dan maha penyayang. Wa hakadha amarahu ta'ala fi hadhil ayatil karimah wa hiya qawluhu fa in tawallaw. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada nabi kita dan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ayat ini yang mulia, ayat yang berikutnya ke-129. Fa in tawallaw, jika tawallaw mereka berpaling darimu. Ai amma ji'tum bihi minasy syari'atil mutahharatil kamilatis syamilati. Dalam artian berpaling dari apa yang telah engkau bawa ke hadapan mereka, dari syariat yang suci, syariat yang sempurna, dan syariat yang menyeluruh, universal. Maka faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, cukup engkau katakan hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dialah Rabb, pemilik arsy yang agung. Nah, karena hidayah seluruhnya yang berkaitan dengan taufik itu hanya ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tidak diberi kesempatan, dalam artian tidak memiliki hidayah berupa taufik. Yang mampu memberikan hidayah taufik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ingin mengingatkan kepada nabinya bahwa sekalipun engkau memiliki kesemangatan untuk memberikan hidayah secara sempurna kepada umatmu, maka tetap semua itu ada dalam kuasa dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Nah, qultu faqtadat hadhihi al-awsafu allati wusifa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haqqi ummatihi an anzarahum wa hadzarahum asy-syirk alladzi huwa a'dhamudz dzunub. Sifat-sifat yang disebutkan di ayat ini, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati dengannya, menuntut beliau untuk menjalankan kewajibannya terhadap umatnya, yaitu an anzarahum, memberi peringatan kepada mereka, wa hadzarahum, dan tahdzir kepada mereka, asyirka, dari segala macam bentuk kesyirikan. Alladzi huwa a'zamu dzunub, yang kesyirikan itu merupakan dosa paling besar. Ada beberapa sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan nabi kita dan rasul kita di dua ayat itu dari surat At-Taubah, ya. Di antaranya adalah azizun alaihima anittum, kemudian harisun alaikum, lalu bil mu'minina raufur rahim. Sifat-sifat ini menuntut beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu memberi arahan, memberi peringatan dari bahayanya kesyirikan yang merupakan dosa besar. Wa bayyana lahum dzara'ihu al-musilah ilaihi, dan menjelaskan kepada mereka segala hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Wa ablagha fi nahyihim anha, dan agar beliau sempurna dalam melarang mereka umatnya dari segala macam bentuk kesyirikan. Dan itu sudah dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua itu sebagai bentuk azizun alaihi ma'anitum, sebagai bentuk harisun alaikum, dan sebagai bentuk bil mu'minina ra'ufur rahim. Wa min dhalika ta'zimul kubur wal ghuluwu fiha. Di antara hal yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya adalah soal pengagungan terhadap kuburan dan menampakkan sikap berlebihan terhadapnya. Wassalatu indaha wa ilaiha, serta larangan melakukan sholat di sisi kuburan dan sholat menghadap kuburan. Wa nahwi dzalika mimma yusilu ila ibadatiha, dan selain itu dari perkara-perkara yang bisa menyampaikan seseorang kepada peribadatan terhadap kuburan. Kama taqaddam, sebagaimana yang sudah lewat pembahasannya. Wa kama sayati fi ahaditsil bab, dan sebagaimana nanti juga akan lewat di hadis-hadis yang akan disebutkan dalam bab ini. Ya, kita akan melihat bagaimana upaya yang begitu keras dari Nabi kita dan Rasul kita Muhammad SAW demi menjaga umatnya agar jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan. Ingat sekali lagi, ini bentuk kesungguhan beliau memberi hidayah dan kasih sayang serta kelembutannya. Baik. Qala wa ana Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis pertama yang disebutkan di bawah bab ini dalam kitab tauhid, qala wa ana Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Datang sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah bersabda, la taj'alu buyutakum kubura, jangan sekali-kali kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Wa la taj'alu qabri idan, dan jangan sekali-kali kalian jadikan kuburanku sebagai tempat yang selalu kalian datangi atau selalu kalian berkumpul di sisinya. Wa sallu alayya, ucapkanlah shalawat kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena sesungguhnya shalawat yang kalian ucapkan itu akan sampai kepadaku, haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan, ruwatuhu thiqat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad hasan, kemudian disebutkan bahwa rawi-rawi yang terdapat dalam hadis ini semuanya thiqat, terpercaya. Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam Fathul Majid mengurai isi hadis ini mulai dari penyebutan firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah mengulang penyebutan hadis tadi secara lengkap, qala qauluhu la taj'alu buyutakum kubura, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Qala Syekhul Islam, Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan, ay la tu'attiluha minas salati fiha wad-du'a'i wal-qira'ati. Maksudnya adalah jangan kalian kosongkan rumah-rumah kalian dari kegiatan salat di dalamnya, berdoa di dalamnya, dan membaca Al-Qur'an di dalamnya. Ini pertanda bahwa kalau rumah itu enggak pernah dipakai salat, rumah gak pernah dipakai untuk berdoa, rumah gak pernah dipakai untuk baca Quran, maka kedudukannya seperti apa? Kuburan. Fatakunu bimanzilatil kubur, maka rumah itu akan menjadi seperti kuburan. Ya, jadi masuknya pun doa yang dibaca seperti masuk kuburan. Ya, kalau masuk rumah biasa kan assalamualaikum, kalau ini apa? Assalamualaikum ya ahla ad-diyar, wahai penghuni kuburan. Nah, ini peringatan yang keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan yang keras agar jangan sampai sekali lagi rumah itu kosong dari nilai-nilai ibadah. Ya, kalau sebuah rumah kosong dari nilai-nilai ibadah, maka tidak ada keberkahan di dalamnya. Mungkin saja yang ada justru keruwetan demi keruwetan. Ya, keruwetan demi keruwetan. Mulai dari sebelum masuk rumah hingga sudah berada dalam rumah, ruwet dan ruwet. Masuk rumah ruwet, keluar rumah tambah ruwet. Nah ini. Kenapa? Mungkin karena rumah itu tidak ada nuansa ibadah di dalamnya. Jadi diusahakan rumah itu warnai dengan segala macam bentuk apa? ibadah apapun yang kita bisa. Mengajari anak di dalam rumah pun ibadah, jangan dikira. Memurojaah anak Al-Quran di rumah, itu ibadah. Dan itu sama memakmurkan rumah ya, dengan ibadah dan ibadah. Jadi kata Syaikhul Islam, maksud dari sabda Nabi, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, itu artinya jangan pernah kosong dari kegiatan apa? Sholat, doa, dan baca Al-Quran. Sholat apa yang dilakukan? Ya jelas kalau bagi laki-laki sholat apa? Sunnah. Ya, kalau bagi laki-laki, kalau bagi perempuan sholat wajib dan juga sholat sunnah. Kalau laki-laki karena yang paling afdolnya bagi mereka sholat wajib itu dilakukan di masjid. Afdolus sholatil mar'i fi baitihi. Ya. Illal fariyadhah. Seutama-utama sholat bagi seseorang itu di rumahnya. Kecuali sholat wajib. Ya, ini bagi laki-laki. Nah, lakukan sholat sunnah, doa, ya, baca Al-Quran. Nah, bisa dilakukan selain di masjid, di dalam rumah. Pada saat memang posisi kita sedang di dalam rumah. Qala fa'amara bi taharri al-ibadati fil buyut wa naha an taharriha indal qubur. Maka melalui hadis ini, kalimat la taj'alu buyutakum qubura, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh atau memerintahkan untuk bersungguh-sungguh melakukan ibadah di rumah dan melarang melakukan ibadah secara sungguh-sungguh indal qubur, di sisi kuburan. Kalau di sisi kuburan jangan, karena kuburan bukan tempatnya untuk kita melakukan ibadah. Bukan tempatnya untuk sholat, bukan tempatnya berdoa, bukan juga tempatnya baca Al-Quran. Aksu ma yafa'aluhu al-musyrikun minan nasara. Ini dalam rangka menyelisihi atau menampakkan perbedaan dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin dari kalangan Nasrani. Waman tashabbaha bihim min hadihil ummah, dan siapa saja dari kalangan umat ini yang menyerupai mereka. Kalau kaum musyrikin kan senangnya memakmurkan kuburan. Ya, kaum musyrikin senangnya memakmurkan apa? Kuburan, sholat di si kuburan, berdoa di hadapan kuburan, baca Quran pun di si kuburan. Pokoknya hatinya selalu terkait dengan kuburan, kan lamun disuruh maut candaikeun. Kalau hatinya betul terkait dengan kuburan, ini jelas menyelisihi apa yang dianjurkan dalam syariat ini. Seharusnya hati kita ini selalu terkait dengan apa? Dengan masjid. Terkait dengan masjid, dengan tempat-tempat lain selain kuburan dan kamar mandi, ya, WC. Enggak boleh itu dua tempat dipakai untuk kita melakukan apa? Ibadah. Nah, ju'ilat liyal ardi masjidan wa tahura. Setiap permukaan tanah dimanapun ini dijadikan sebagai satu tempat yang bisa untuk kita melakukan ibadah padanya. Ilal hammam wal makbaroh, kecuali WC dan kuburan. Jadi salah alamat lemun rek sholat kalahkah ke kuburan. Masjid kosong kene ay kuburan geus pinuh. Ini musibah. Harusnya yang lebih penuh itu apa? Masjid. Lebih ramai dipakai ibadah itu masjid, bukan kuburan. Kalau sekarang kan faktanya terbalik, ya. Faktanya terbalik. Kalau ada seruan untuk masuk masjid, ayo ke masjid melakukan sholat atau ibadah, yang datang sedikit. Tapi ketika ada seruan, ayo ziarah ke kubur pulan, berbes-bes tah. Ya enggak? Sampai ditulisan besnya 107. Padahal bus ngan sabes, tapi ditulis 107. 107 bus, Masya Allah. Kesyirikan, kebidahan tuh emang lebih disukai sama siapa? Iblis, ya, dibandingkan dengan maksiat. Ya. Iblis lebih suka menggoda manusia, menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan, ke dalam kebidahan. Qala wa fis sahihaini an ibni Umar marfu'an ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar secara marfu, ya, disebutkan hadis berbunyi ij'alu min salatikum fi buyutikum, jadikan di antara salat-salat yang kalian tegakkan itu di rumah-rumah kalian. Di antara salat yang kalian apa? Tegakkan. Berarti enggak semua salat, ya kan? Kalau salat wajib mah bagi laki-laki di masjid. Kalau salat sunnah, rawatib, qiyamul lail, ya, itu lebih baik di mana? Di rumah. Ya. Maka kata Nabi, ij'alu min salatikum, jadikan di antara salat yang kalian tegakkan itu fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Wala tattakhiduha quburo, jangan sekali-kali jadikan kalian jadikan rumah itu sebagai apa? Kuburan. Yang kosong dari segala macam bentuk ibadah. Qala wa fi sahihi Muslim an Ibnu Umar marfu'an, la taj'alu buyutakum maqabir, fa inna syaitana yanfiru minal bait alladhi yusma'u suratul baqarah tuqra'u fiha. Dalam Sahih Muslim disebutkan juga sebuah hadis dari sahabat Ibnu Umar secara marfu, Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir, jangan sekali-kali kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan, makam. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya setan itu, yanfiru minal bait, akan berlari dari sebuah rumah yang didengar surat Al-Baqarah dibacakan di dalamnya. Setan enggak suka ya bila ada satu rumah yang di situ dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Baqarah termasuk surat yang jitu untuk mengusir apa? Setan. Ya. Meruqyah rumah, di antaranya dengan cara dibacakan surat Al-Baqarah langsung lisanan. Jangan rekaman. Ya. Males baca Al-Qur'an, nyetel murotal MP3. Ya. Wah, ada HP, ada ini, atau pakai apalah. Nah, itu percuma, enggak bermanfaat. Yang dimaksud dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah ini adalah dibaca secara langsung kita yang baca. Bukan komputer nyala, sterin merotal, terdengar surat Al-Baqarah sementara kitanya tiduran atau makan. Enggak ada faedahnya ya. Dan ruqyah harus dilakukan secara langsung, tidak bisa lewat rekaman. Ya. Nah. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini juga secara tidak langsung memberikan motivasi kepada kita untuk rajin-rajin baca Quran di mana? Di rumah, selain di masjid. Ya. Sok baca Quran di rumah, di antaranya surat Al-Baqarah. Di mana salah satu rahasianya adalah setan tidak akan berani masuk, bahkan mendekat pun enggak mau. Disebutkan di sini yanfiru minal bait. Yanfiru itu artinya lari. Ya, kabur. Berarti kan menjauh. Nah, semakin rajin dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, setan semakin enggan untuk mendekat. Setan semakin tidak mau untuk masuk. Bisa saja karena sering kita baca surat Al-Baqarah di rumah, ya. Selama sepekan hafal surat Al-Baqarah. Molotok, ya. Hafal surat Al-Baqarah awalnya dan akhirnya. Hafal awal 20 ayat, akhir 20 ayat. Enggak masalah. Ya. Qala qauluhu. Wala taj'alu qabri 'idan. Kemudian berikutnya setelah kalimat la taj'alu buyutakum kubura, qala wala taj'alu qabri idan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sekali-kali kalian jadikan kuburanku sebagai tempat yang selalu didatangi, ya, dijadikan berkumpul secara rutin. Nah, qala Syekhul Islam rahimahullah, Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, menjelaskan kata id, al-idu, yang disebut dengan id itu adalah ismun lima ya'udu minal ijtima'il am ala wajhin mu'tadin. Sebuah kata, id itu adalah sebuah kata yang digunakan untuk menyebut perkumpulan yang dilakukan secara rutin, tahunan. Ya, perkumpulan yang dilakukan secara rutin, tahunan. Makanya lebaran itu disebut apa? Idul Fitri, ya. Kalau lebaran kurban disebut Idul Adha, salat Jumat disebut Idul Jumat. Kalau itu berulang setiap pekan. Kalau Idul Adha, Idul Fitri berulang setiap tahun. Di mana semua orang berkumpul di situ melakukan ibadah. Qala aidan imma bi'audis sanah au bi'audil usbu au syahr wa nahwi dzalika. Aid, selalu kembali. Maksudnya imma bi'audis sanah, bisa jadi setiap tahun kembalinya, au bi'audil usbu, atau kembalinya setiap pekan, au syahr, atau setiap bulan. Yang pasti segala sesuatu yang berulang secara rutin itu namanya id. Sesuatu yang berulang dilakukan secara rutin namanya id. Ada id pekanan, id bulanan, id tahunan. Ya. Nabi SAW gak suka kalau kuburannya ini selalu didatangi secara rutin. Entah itu tiap pekan, tiap bulan, atau tiap tahun. Atau tiap hari. Ya. La taj'alu qabri idan. Jangan sekali-kali kalian jadikan kuburanku sebagai tempat yang selalu dikunjungi secara rutin. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, al-idu ma ya'tadu maji'uhu wa qasduhu min zamanin wa makanin. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang disebut dengan id itu adalah sesuatu yang berulang kedatangannya, wa qasduhu, kedatangannya dan qasduhu, tujuannya, min zamanin wa makanin, baik menyangkut waktu dan juga menyangkut apa, tempat. Kalau waktu yang berulang, ya, di mana dilakukan aktivitas pada waktu tersebut, ini juga disebut id. Tempat yang secara rutin berulang didatangi, ini juga disebut id. Ya. Ma'khudun minal adati wal i'tiyad. Kata id ini diambil dari kata al-adah wal i'tiyad, kebiasaan. Ya. Fa idza kana isman lil makan fa huwa al makan alladhi yuqsadu fihi al ijtima'u wa intiyabuhu lil ibadati wa ghairiha. Fa idza kana isman lil makan, jika kata id ini digunakan untuk menyebut sebuah tempat, maka tempat tersebut adalah tempat yang yuqsadu fihi al ijtima', tempat yang dituju untuk melakukan perkumpulan secara rutin. Wantiya buhulil ibadati wa ghairiha, dan secara berulang digunakan untuk ibadah dan selainnya. Ya, dipakai untuk berkumpul atau dipakai untuk ibadah secara rutin. Nah, seperti apa? Kama annal masjidal haram wa mina wa muzdalifah wa arafah wal masyair, sebagaimana tempat-tempat seperti masjidil haram, ya, kemudian Mina, kemudian Muzdalifah, kemudian Arafah, kemudian Al-Masyair. Ini secara rutin sebuah tempat yang selalu didatangi di musim-musim apa? Haji. Ya. Qayyib, ja'alahallahu 'idan lil hunafa wa mathabatan. Tempat-tempat tersebut telah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai id. Tempat-tempat tersebut Allah jadikan sebagai id karena selalu didatangi secara rutin, ya. Nah, lil hunafai, bagi orang-orang yang lurus bertauhid, wa mathabatan, dan tempat yang dapat mendatangkan pahala. Kama ja'ala ayyamal id fiha id, dan sebagaimana Allah pun telah menjadikan hari-hari id sebagai id. Ya. Seperti Idul Adha, Idul Fitri, ya. Ini terkait dengan waktu. Jadi apa yang disebut id itu bisa terkait dengan tempat, bisa juga terkait dengan waktu. Wa kana lil musyrikina a'yadun zamaniyatun wa makaniyatun. Dulu orang-orang musyrikin itu mereka memiliki waktu dan tempat yang disebut dengan Id. Karena pada waktu-waktu tersebut mereka melakukan aktivitas, ya. Kemudian juga di tempat-tempat tertentu mereka melakukan aktivitas. Nah, ketika kuburan dijadikan sebagai satu tempat yang biasa secara rutin didatangi oleh kaum musyrikin, maka kuburan tersebut disebut apa? Id. Disebut Id. Nabi SAW enggak mau umatnya sampai melakukan hal yang seperti ini. Kata Nabi, la taja'alu qabri idan. Jangan sekali-kali kalian jadikan kuburanku sebagai id. Ya. Qala falamma ja'a Allahu bil Islam, ketika Allah datang menurunkan agama Islam, abtalaha wa awwadhal hunafa minha idul fitri wa idan nahri wa ayyamina. Ketika Allah mendatangkan Islam, maka Allah menggugurkan, ya, semua bentuk id, baik waktu ataupun tempat, ya, yang biasa dilakukan padanya oleh kaum musyrikin. Nah, wa awwadhal hunafa, dan Allah Subhanahu wa taala menggantikan bagi ahli tauhid dengan Idul Fitri, Idun Nahri, Idul Adha, dan hari-hari untuk menetap di Mina. Kama awwadhahu min a'yadil musyrikin al-makaniyah bil Ka'bah wa Mina wa Muzdalifah wa Arafah wal Masyair. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun menggantikan Id, ya, bagi orang-orang yang bertauhid, ya, dari id yang biasa dipakai oleh kaum musyrikin yang menyangkut dengan tempat, yaitu apa? Dengan Ka'bah, Mina, Muzdalifah, Arafah, wal Masyair. Jadi kalau orang-orang yang bertauhid punya id yang terkait dengan waktu, diantaranya Idul Fitri, Idul Nahri, dan hari-hari di mana menetap di Mina. Adapun id yang berkaitan dengan tempatnya adalah Ka'bah, Mina, Muzdalifah, Arafah, dan Al-Masyair. Nah, kalau kaum musyrikin jelas, ya. Kalau waktu-waktunya ya seperti misalnya mereka bertatoyur dengan bulan Sofar, ya kan? Tatoyur dengan bulan Sofar, menurut mereka bulan ini bulan kesialan. Enggak mau misalnya melakukan aktivitas ibadah di bulan Syawal seperti akad nikah misalnya, karena punya keyakinan-keyakinan tertentu. Ini menyangkut waktu, ya. Kalau tempat jelas diantaranya apa? Kuburan, ya. Nah, qala qauluhu wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Kemudian sabda Nabi berikutnya, dan bersolawatlah kalian kepadaku, karena sesungguhnya solawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Qala Syaikhul Islam rahimahullah, Syaikhul Islam rahimahullah mengatakan, yushiru bidzalika ila annama yanaluni minkum minas salati wassalam yahsul ma'a qurbikum min qabri wa bu'dikum farahajatalakum ila ittikhadihi idan. Melalui sabdanya ini, Nabi SAW memberikan isyarat, annama yanaluni minkum, bahwa apa saja yang diperuntukkan bagiku, minkum, dari apa yang kalian lakukan, seperti solawat dan mengucapkan salam, yahsul, maka itu akan tercapai. Artinya sampai kepadaku. Ma'a qurbikum min qabri, baik kuburan kalian atau baik kalian dekat dengan kuburanku, wabu dikum, maupun ketika kalian jauh dari kuburanku. Jadi apapun yang kita lakukan, ya, untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan sampai kepada beliau. Di antaranya seperti apa? Mengucapkan salawat dan salam, baik pada saat kita dekat dengan kuburannya maupun di saat kita jauh dari kuburannya. Fala hajata, oleh karena itu enggak ada kebutuhan bagi kalian ila ittikhadihi idan, untuk menjadikan kuburannya sebagai Eid, satu tempat yang secara rutin dikunjungi dan didatangi. Ya, kalau mengucapkan salawat dan salam kepada beliau bisa kita lakukan dimanapun, maka tidak perlu kita merutinkan untuk ziarah ke kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ke rumah jauh, ke urang makan, ya jauh kalau bagi kita. Tapi larangan ini tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang jauh dari kuburannya, hatta kepada penduduk Makkah, penduduk Madinah, ya, yang mereka notabene dekat dengan kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Gak ada keperluan, gak ada kebutuhan bagi mereka untuk mengunjungi kuburannya secara rutin, gak ada. Untuk apa? Ya. Nah, mau mengucapkan sholawat, mau mengucapkan salam kepada beliau, dimanapun akan sampai kepada beliau. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wasallu alayya, sholawatlah kalian kepadaku. Memang diperintahkan untuk sholawat. Ya. Man sholla alayya wahidan sallallahu alaihi asyara, barang siapa yang sholawat kepadaku satu kali, Allah akan bersholawat kepadanya 10 kali, 1 berbanding 10. Banyak sholawat, banyak pahala. Ya enggak? Cuman tidak ada kebutuhan bagi kita ketika setiap kali akan mengucapkan sholawat dan salam, kudu berangkat kemana? Ke sana. Ya, ke tanah suci. Enggak perlu. Kita di sini bisa mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu akan sampai kepada beliau. Nah, qala qauluhu la taj'alu buyutakum kubura taqaddama kalam syaikhul Islam fi ma'nal hadis qabla. Selanjutnya terkait dengan hadis yang disebutkan di dalamnya, la taj'alu buyutakum kubura, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Ini sudah lewat penjelasan dari perkataan syaikhul Islam tentang makna hadis ini. Nah, selesai uraian dari hadis pertama di bawah bab yang sedang kita bahas. Selanjutnya dalam kitab Tauhid dinukil hadis dari Ali ibn al-Husain. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah akan kita bahas pada kesempatan mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilahi anta astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.